sebaliknya hakikat. Tanpa memperhatikan syariat, dia akan menyimpang dan akan lari kemana-mana, akan liar. Karena persoalan khusyuk itu adalah persoalan hati. Hati itu di dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata Al-Qalb. وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْقَلْبُ لِتَقَلُّبِ. Hati dinamakan qalb. Karena qalb itu dalam bahasa Arab berarti adalah sesuatu yang berbalik. Maka salah satu ciri hati itu adalah selalu bolak-balik. Dia berubah-ubah. Ada kalanya tenang, ada kalanya tidak. Ada kalanya keimanan yang meningkat, ada kalanya turun. Di dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqati. Ittaqullaha haqqa tuqati. Dengan benar-benar takwa. Tetapi pada saat yang sama, kita juga diminta fattaqullaha mastata'tu, bertakwalah kalian semampu kalian. Jadi kalau kita kaitkan dengan khusyuk, untuk bisa khusyuk dalam sholat dari awal sampai akhir, ini bukan persoalan yang mudah. Sulit rasanya orang bisa mempertahankan kekhusyuan dari awal sampai akhir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam beberapa hadisnya kita bisa lihat gambaran bahwa kadang-kadang beliau juga tidak larut sepenuhnya dalam salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lihat misalnya suatu ketika Rasul biasanya kalau salat itu surat-surat yang dibaca panjang. Tetapi suatu ketika dan ketika mengimami, beliau mendengar ada suara tangisan anak kecil. Lalu dia ini surat yang pendek, karena mempertimbangkan keadaan makmum. Suatu ketika Rasul sujud lama sekali, sampai-sampai para sahabat berpikiran, oh ada perubahan tata cara sholat, karena ini lama sekali beliau sujud. Tapi ternyata beliau lama sujud itu karena salah seorang cucu beliau naik ke punggungnya ketika sedang sujud. Dan dia tidak mau menyakiti perasaan sang cucu itu. Karena itu dibiarkan dulu. Cucunya itu bermain di pundaknya atau di punggungnya. Baru setelah selesai, beliau bangkit dari sujud. Ini menggambarkan bahwa untuk bisa khusyuk secara penuh bukan persoalan yang mudah. Karena itu dalam salah satu hadis digambarkan bahwa ada orang yang sholatnya itu diterima hanya 1/10, ada yang diterima hanya 1/9, ada yang diterima hanya 1/8, dan seterusnya, bahkan ada yang diterima hanya setengahnya, tergantung kadar kekhusyuannya. Kalau boleh diumpamakan, hubungan antara khusyuk dan sholat itu seperti seseorang yang atau seperti orang yang menghadiri sebuah pameran lukisan. Di antara yang hadir itu ada mungkin yang tidak mengerti sama sekali tentang lukisan. Dia hanya tengok sana, tengok sini, tidak paham dan tidak menghayati apa yang dipamerkan. Tetapi ada yang tidak mengerti, tetapi punya rasa ingin tahu, sehingga dia tanya, ini apa makna lukisan ini, bahannya terbuat dari apa, dan lain sebagainya. Tetapi ada yang bisa menjiwai lukisan-lukisan yang dipampang di ruangan tersebut. Bahkan saking menjiwainya, dia tidak sadar ada yang menyinggolnya dari kiri, ada yang dari kanan, dan lain sebagainya. Begitu tingkatan-tingkatan kita dalam melakukan khusyuk atau melakukan salat yang berkait dengan kekhusyuan ini. Nah, orang yang mengundang mereka untuk hadir dalam pameran itu tentu akan senang. Terlepas dari mereka bisa menjiwai, mengerti atau tidak apa yang dipajang di ruangan itu, selama mereka berdatang menghadiri undangan pameran tersebut, yang mengundang pasti akan senang. Yang penting adalah jangan sampai tidak menghadiri undangan itu. Kalau kita kembalikan kiaskan kepada salat, Allah akan senang kita menghadiri undangannya. Kita berupaya untuk menyapanya. Kita berupaya untuk menghadir, untuk hadir ke hadapannya. Walaupun kehadiran kita dalam salat itu bertingkat-tingkat. Ada yang penuh dengan penjiwaan, ada yang sekedar melaksanakan. Yang penting jangan sampai kita tidak menghadiri atau tidak menyapa Allah Subhanahu wa taala dalam salat itu. Salat yang khusyuk itu cirinya bermacam-macam. Kita melihat misalnya Ali Zainal Abidin yang dijuluki sebagai As-Sajjad, ahli sujud. Beliau pernah berpesan kepada anak-anaknya karena menderita satu penyakit agar dilakukan pengobatan, operasi, pembedahan di saat dia melakukan sholat. Karena saat melakukan sholat itu dia tidak merasakan apa-apa kecuali kehadirannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat tadi yang bernama Salman atau Muslim bin Salman. Dia melakukan sholat, salah satu bagian dari masjid itu runtuh dan orang satu kampung heboh. Dia yang sedang sholat di masjid itu tidak merasakan bangunan masjid itu runtuh. Ini tentunya tingkatan yang sangat luar biasa. Bagaimana kita memperoleh atau cara meraih kekhusyuan ini? Ada satu ayat dalam surat Al-Baqarah yang bisa kita renungkan bersama. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mintalah pertolongan dengan kesabaran dan dengan salat. Sesungguhnya itu sangatlah berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Dalam kehidupan ini, ayat ini berpesan, dalam kehidupan ini kita diminta senantiasa untuk meminta pertolongan dengan melakukan kesabaran dan salat. Yang menarik pada ayat ini adalah wasta'inu bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Wa innaha, di sini ada kata ganti, sesungguhnya dia. Kata ganti ini diperspesifikkan oleh para ulama kemana kembalinya. Sebab yang disebut sebelumnya adalah dua, kesabaran dan salat. Tetapi kata gantinya hanya untuk satu. Redaksi sedemikian ini kita bisa paham bahwa salat dan sabar itu merupakan satu kesatuan. Apa artinya? Dalam melakukan salat dibutuhkan kesabaran. Dan dalam melakukan kesabaran menghadapi segala macam kita diharuskan untuk sholat dan doa. Dalam melakukan sholat diperlukan kesabaran. Dan ketika kita berupaya untuk bersabar dalam menghadapi cobaan, diperlukan sholat dan doa. Sabar dalam melakukan sholat, dalam upaya meraih kekhusyuan itu antara lain misalnya dengan membaca bacaan-bacaan salat dengan penuh penghayatan dan tadabbur. Tidak tergesa-gesa dalam melakukan salat. Dalam salah satu hadis diingatkan bahwa aswa'un nas sariqatan, pencurian yang paling parah, yang paling buruk itu adalah orang yang mencuri dalam salatnya. Apa maksudnya? La yutimmu ruku'aha wa la yutimmu sujudaha. tidak menyempurnakan rukuk, tidak menyempurnakan sujud dengan penuh tumakninah, dianggap mencuri dalam sholat. Lanjutan ayat tadi mengatakan, illa 'alal khashiyin alladziina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang yakin akan berjumpa dengan Tuhan. Maka salah satu cara untuk meraih kekhusyuan dalam sholat adalah dengan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasakan seakan-akan ini ada sholat yang kita yang terakhir. Dalam satu hadis dikatakan sholu sholata muwaddi'. Dan kadang-kadang imam ada yang mengingatkan sholu sholata muwaddi'. Sholatlah seperti halnya Anda merasakan sholat yang Anda lakukan itu adalah sholat Anda yang terakhir. Sehingga kita perlu khusyuk dan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada para ahli sufi yang menganjurkan, rasakanlah ketika Anda akan melakukan sholat itu, bahwa di sebelah kanan Anda ada surga, di sebelah kiri Anda ada neraka, di belakang Anda malaikat pencabut nyawa yang akan mencabut nyawa Anda setelah melakukan sholat ini, dan merasakan pula di hadapan Anda adalah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu kita akan meraih kekhusyuan dalam sholat. Ini antara lain beberapa petunjuk kita simpulkan dari Al-Quran terkait dengan kekhusyuan dalam sholat yang sangat dianjurkan dan diperintahkan. Jangan sampai ibadah atau yang sholat yang kita lakukan itu bila tidak kita sertai dengan kekhusyuan dan keikhlasan, dia hanyalah berupa kegiatan-kegiatan rutin yang tidak memiliki ruh sama sekali, seperti halnya boneka yang memiliki bahan orang tubuh tetapi karena tidak memiliki ruh maka dia tidak berfungsi, seperti halnya makhluk hidup biasa. Ketika sholat, sesungguhnya kita sedang mempersembahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita tidak akan rela bila kita yang kita persembahkan itu adalah sesuatu yang cacat, sesuatu yang tidak sempurna. Kita tentu berupaya dan harus berupaya untuk menghadirkan dan mempersembahkan sesuatu sesempurna mungkin. Oleh karena itu, mari kita upayakan selalu sholat kita agar khusyuk dan penuh penjiwaan, yang tentunya bukan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi manfaatnya kembali kepada kita semua. Bila ada yang ingin dipertanyakan, saya persilakan. Dan bila tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.